Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جميعا من الله سبحانه وتعالى pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya akidah bahwa akidah menjadi sebuah asas dasar di dalam pembentukan pribadi muslim. Akidah menjadi syarat diterimanya amal. Dan insyaallah pembahasan kita nanti ke depannya akan berbicara tentang persoalan yang terkait dengan akidah. Dengan akidah. Maka dari itu insyaallah hari ini saya akan buat sebuah frame bahwa pembahasan kita masalah akidah, kita akan bicara akidah dari perspektif Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita tidak akan bicara akidah yang kharij, kita tidak akan bicara akidah dari sisi orang Mu'tazilah, kita tidak akan bicara akidah dari sisi orang-orang Syiah, kita akan bicara akidah dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wa fi rahimani wa rahimakumullah, akidah di dalam istilah ya, akidah artinya adalah ikatan al-aqd, wa akidah artinya tauthiq, kepercayaan, akidah artinya rabtu, ikatan ya, mengikat dengan kuat. Akidah juga secara istilah dikatakan at-tasdiqu bi syai'in wa jazimu bihi dun syakun aw raib. Akidah adalah pembenaran terhadap sesuatu yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Ini akidah ya. Jadi akidah sesuatu yang kita yakini dan kita enggak ragu sedikit pun. Kita meyakini Allah, kita meyakini rububiyah Allah, meyakini malaikat, meyakini kitab, meyakini rasul hari kiamat, meyakini prosesi yang terjadi setelah hari kebangkitan, meyakini adanya syurga, meyakini adanya neraka, dengan keyakinan yang kuat ini adalah akidah. Makanya kemarin kita katakan orang yang akidahnya kuat, dia menjadi orang yang pribadinya kokoh. Contohnya orang yang yakin akan hari kiamat, orang yang yakin dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kehidupan dia sehari-hari? Dia akan berpikir, dia akan melihat apakah yang saya lakukan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita atau tidak. Keyakinan inilah yang kemudian bisa membuat dia berani melakukan sesuatu. Berani enggak bos? Ya. Ini pun persoalan paradigma, Pak. Dan keyakinan seseorang itu tergantung dari ilmu yang masuk ke dalam kepalanya. Ya. Makanya enggak mungkin kita akan yakin masalah hari kebangkitan, enggak yakin masalah hari kiamat, enggak yakin tentang pertanyaan kubur kecuali ilmu itu masuk ke kepala kita sehingga menjadi sebuah keyakinan. Ulama mengatakan al-yaqinu bi quwwatil ilmi. Yakin itu dengan kekuatan ilmu. Maka kita harus belajar. Kalau orang yang sudah belajar akidah, dia yakin dengan kehidupan hari akhirat, kita bisa lihat dia takut melakukan perbuatan dosa. Dan orang yang takut, misalnya dia takut dengan neraka, orang yang takut membuat orang itu bergerak. Orang yang takut membuat orang itu bergerak. Kita takut dikejar-kejar anjing, bergerak aja, lari, kenceng. Lupa kalau lagi asam urat, depan ada kali, lompat ya kita. Lompat, coba kalau gak dikejar anjing suruh lompat. Tak bisa, takut membuat orang itu bergerak. Orang gak pernah sholat subuh, tiba-tiba sholat subuh. Alhamdulillah Bapak dapat hidayah, sekarang subuhnya di masjid. Ya Pak, habis selesai jam 6, saya takut kesiangan. Dia sholat subuh karena takut kesiangan, pesawat. Tapi takut membuat dia bisa bangun pagi. Tapi kalau dia gak takut, ternyata dibilang munafik. Karena Nabi mengatakan laisa as-salatu asqalu 'ala munafiqina al-isya'i wal-fajr. gak ada sholat yang lebih berat buat orang-orang munafik kecuali isya dan subuh berjamaah. Dia gak takut dibilang munafik, tapi dia takut ketinggalan pesawat. Ala kulihal, takut membuat orang itu bergerak. Nah, gak mungkin kita takut kecuali kita yakin. Gak mungkin kita yakin kecuali kita belajar. Makanya pembahasan yang paling penting adalah pembahasan akidah. Wa fil rahimani wa rahimullah. Ini akidah, membenarkan sesuatu dengan keyakinan yang teguh tanpa keraguan sedikit pun. Yakin. Nah. Sementara kenapa kita belajar dari sisi Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, Ahlussunnah wal Jamaah, apa sih Ahlussunnah wal Jamaah? Sering kita mengatakan akidah saya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yuk kita timbang mengerti Ahlussunnah Jamaah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat Imam Tirmizi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna bani Israila tafarraqat ala 73 millah, wa taftariqu ummati ala 73 millah." Ya. "Inna bani Israila tafarraqat ala 72 millah." Sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati 'ala 73 millah. Sementara umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka. Hati-hati dalam memahami hadis ini. Bukan berarti hadis ini kemudian membuat kita menjadi seorang hakim yang mengatakan ente neraka, ente neraka, ente neraka. Bukan. Ya. Setiap yang diancam oleh neraka lewat dalil baik Quran maupun hadis, kita tidak boleh memberikan kepastian secara muayyan, secara personal bahwa dia adalah ahli neraka. Enggak boleh. Nabi mengatakan dari umatku, berarti ini masih umat Islam, terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, ketika kita katakan ini bentuknya ancaman, misalnya apa? Golongan sesat, Ahmadiyah. Baik, Ahmadiyah sesat. Ya. Apakah kita bisa katakan tetangga kita yang ikut pengajian Ahmadiyah pasti di neraka? Belum tentu. Ya. Tapi dia terancam neraka karena kesesatannya. Nanti pertimbangan Allah lah yang menentukan sampai di mana kesesatan dia. Karena masing-masing bertingkat, ada orang awam di antara mereka, ada orang yang lebih alim, ada para pemimpin-pemimpinnya. Nah, gak bisa kita katakan mereka itu kemudian penghuni neraka. Ya, ketika dikatakan penghuni neraka, ini secara mutlak, secara umum. Begitu juga ketika kita mengkafirkan seseorang, tidak boleh mengkafirkan secara muayyan. Barang siapa yang mengakui adanya Nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW, kafir, jelas. Kafir, jelas, kita katakan kafir. Tetangga kita ikut pengajian Ahmadiyah, bisa kita kafirkan? Tidak. Secara personal tidak boleh kita kafir. Nah, makanya ketika Nabi SAW mengatakan mereka itu masuk neraka, diancam masuk neraka kecuali satu golongan, sahabat bertanya, "Mahiya ya Rasulullah, siapa mereka yang selamat ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi, ma ana alaihi wa ashabi." Ya, mereka yang beragama sebagaimana aku dan para sahabatku berpegang teguh padanya. Nah, ini kemudian dari sini muncullah istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Mereka yang memahami, mempraktekkan agama ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka disebut Ahlussunnah. Berarti berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beragama enggak lepas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Jamaah itu para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Itu disebut dengan jamaah. Ini yang akan menjadi kerangka kita. Kita tidak akan berbicara tentang agama nantinya dalam kaitan pemahaman akidah kecuali kita akan bicara berdasarkan Quran, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para sahabat. Karena ada orang yang memahami Quran tidak berdasarkan pemahaman yang benar, dia juga sesat. Misalnya orang Ahmadiyah, dia pakai dalil dalam surat Saf ayat ke-6 ketika Allah mengatakan, "Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashshiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad." Padahal Ahmad yang dimaksud harus sesuai apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Ternyata Nabi dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirannya, Nabi mengatakan anna Muhammad, anna Ahmad, anna Hasyim. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, dan aku adalah mengumpulkan. Ya, ini menunjukkan bahwa Ahmad yang dimaksud adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mentang-mentang ada Ahmad boleh ngaku Nabi, kalau tetangga saya namanya Ahmad Suwardi boleh dong ngaku Nabi. Karena ada Ahmadnya juga, kan nggak bisa. Maka ini yang terjadi perbedaan, perpecahan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berbicara dengan Umar bin Khattab tentang iftaraqul ummah, perpecahan umat. Kata Umar bin Khattab, kenapa ya umat ini berpecah belah? Kata Ibnu Abbas, ya amirul mu'minin, kita ini unzila alaina al-Qur'an. Qur'an itu turun kepada kita. Wa naqra'uhu wa naf'ahu wa nafhahu wa nafhamu bima unzila. Kita kemudian membaca Quran dan kita memahami Quran sebagaimana Quran itu diturunkan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan wasayati qaum, akan datang sebuah kaum yaqra'una al-Quran, mereka baca Quran wa la yafhamuna bima unzila, dan mereka tidak memahaminya sebagaimana maksud Quran itu diturunkan. Wa fi kulli qaumin ra'yun, dan setiap kaum punya pendapat, punya pemikiran. Nah, terjadilah perpecahan. Ini menunjukkan bahwa yang membuat kita tidak berpecah adalah kita memahami Quran sebagaimana generasi terbaik dalam memahami Quran itu sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Karena ada orang pakai hadis, ternyata memahami hadis tidak sebagaimana para sahabat, juga kemudian menjadi orang-orang yang tersesat dari agama yang mulia ini, manhaj yang mulia ini. Baik. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus ditambahkan pemahaman sahabat? Kenapa gak cukup dengan Quran dan hadis saja? Kenapa Quran, hadis, dan pemahaman sahabat? Ya. Makanya perbedaan kita dengan Syiah awalnya cuma satu. Perbedaan kita dengan Syiah awalnya cuma satu. Awalnya cuma masalah imamah saja. Syiah mengatakan bahwa imam yang layak setelah Rasul adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cuma itu saja persoalannya. Namun ketika itu ditanyakan, kenapa harus Ali, ada gak dalilnya? Terpaksa mereka membuat dalil atau menyimpangkan dalil yang ada sesuai dengan maunya mereka untuk mendukung dusta mereka yang pertama, bahwa Ali sebagai imam. Ketika kita temukan dalil-dalilnya tidak sesuai dengan apa yang dipahami sahabat, kita tanyakan, kok gak ada sahabat Nabi yang memahami seperti apa yang kamu pahami? Terpaksa menutupi dusta yang pertamanya tadi, dia dusta yang kedua, dusta yang ketiganya, dia harus mengkafirkan sahabat. Akhirnya terus sampai sahabat. Dan begitulah tadi. Ya, karena mau gak mau, maka orang-orang yang memahami agama tidak sebagaimana para sahabat, mereka akan menghancurkan agama. Karena sendirinya di sini, di para sahabat. Ya. Dan ada beberapa alasan yang akan saya sampaikan kenapa kita harus mengikuti para sahabat. Ya. Alasan yang pertama, beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uhum ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar, maka Allah siapkan bagi mereka sungai-sungai, surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang besar. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan sebuah bentuk keridhaan. Allah yang kasih, Allah ridha kepada tiga golongan dalam hal ini. Nah, kalau sudah ridha, aman kita, karena Allah sudah ridha. Siapa mereka? Yang pertama, muhajirin. Siapa muhajirin? Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bisa gak kita masuk golongan muhajirin? Gak bisa, kecuali jadi jamaah masjid al-muhajirin. Tapi kalau golongan muhajirin sudah, fasenya sudah lewat, gak bisa kita masuk golongan muhajirin. Yang kedua, golongan Ansar. Siapa mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka yang menetap di Madinah, yang menyambut datangnya orang-orang yang hijrah dari Mekah. Bisa gak kita masuk golongan Ansar? Ya, kecuali masjid Al-Ansar. Udah dua, padahal tadi cuma tiga dalam surat At-Taubah 100. Apa yang ketiga? Kata walladzina tabi'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti siapa? Muhajirin. Siapa muhajirin? Sahabat Nabi. Mengikuti siapa? Ansar. Siapa Ansar? Sahabat Nabi. Jadi orang yang Allah berikan satu bentuk rekomendasi bahwa Allah telah ridha kepada mereka, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat. Ini alasan pertama kenapa kita beragama harus seperti pemahaman sahabat. Karena sahabat pemahamannya maksum. Saya katakan pemahamannya, bukan pribadinya. Pemahamannya maksum. Ketika itu menjadi jumhur sahabat, maka maksum. Nabi mengatakan tidak mungkin umatku bersatu di dalam kesesatan. Apalagi umat terbaik dari umat Islam itu para sahabat. Ya, pemahaman sahabat maksum. Tapi pribadi-pribadinya enggak boleh kita katakan sahabat itu maksum. Ya, maksum hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahamannya maksum. Ya, ketika mereka bersepakat, kecuali ketika terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau mereka bersepakat atas satu hal, maka pemahamannya pasti benar. Pasti benar. Makanya Ibnu Abbas ketika datang kepada orang-orang Khawarij, yang sekitar 6.000 orang pada saat itu kalau enggak salah, kamu datang atas nama siapa? Aku datang atas nama sepupu Rasulullah, dan aku datang atas nama para sahabat. Wala aro minhum ahadan fikum. Kata Ibnu Abbas, aku datang atas nama sahabat dan tidak aku lihat satu orang pun sahabat Nabi di antara kalian. Lihat, Ibnu Abbas mengatakan kepada orang-orang Khawarij yang ada pada saat itu, tidak aku temukan satu orang pun sahabat di antara kalian. Ini menunjukkan ketika dia tidak mengikuti cara pandang sahabat, tersesat. Ini kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat di dalam wajib. Alasan yang kedua, dalam surah Al-Fath ayat ke-18 Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah telah meridhoi itu. Ridho lagi, rekomendasi dari Allah. Allah ridho kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin yang ngapain? Yubayi'unaka tahta syajarah, yang membaikkan engkau di bawah pohon. Ya, begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat di bawah pohon yang kita kenal dengan Baitul Ridwan. Ya. Sahabat. Kita lihat apa yang dikatakan Ibnu Katsir di dalam ayat ini. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa sahabat yang tergabung dalam perjanjian itu, ya, itu kanu al wa arba'umi'ah, ada 1400 orang sahabat. 1400 orang yang kemudian Allah telah ridhoi. Berarti di situ ada siapa? Abu Bakar. Di situ ada siapa? Umar. Ada siapa? Utsman. Ada siapa? Ali. Dan sahabat yang lainnya, 1400 sahabat. Sementara ulama mengatakan total sahabat 1114 orang. 114.000 orang. Ya, sementara yang berbayar betul total 1400 orang. Kemudian Allah mengatakan ketika Allah ridha kepada 1400 orang yang berbaiat kepada Nabi di Baitul Ridwan, ini perkataan Allah. Perkataan Allah, maka orang Syiah menolak Quran. Karena dia tahu kalau kembali kepada Quran habis pemahaman dia. Maka dia mengatakan Quran telah diselewengkan. Terpaksa dia berdusta untuk dusta yang pertamanya. Karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Terpaksa dia berdusta. Kenapa dia berdusta bahwa Quran itu diselewengkan? Untuk menunjang dusta yang pertamanya. Selalu begitu akhirnya. Ya, makanya ulama mengatakan kalau orang berdusta, udah jangan dicecer. Kenapa? Karena dia akan berdusta untuk yang selanjutnya. Dia diemin aja, kalau kita terdusta dia diemin aja. Karena kalau kita cecer, kita gak ada manfaatnya buat kita misalnya. Kita cecer, dia akan dusta. Kedua, cecer terus. Bagaimana sih ketika dicecer, dia akan berdusta terus. Sehingga dia mengatakan sahabat kafir. Padahal Allah mengatakan apa? Ya, fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Masya Allah, Allah sebutkan fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Allah tahu mereka ini 1400 orang, orang-orang yang enggak mungkin mati di dalam kondisi kafir. Dan itu sejarah yang ternyata membuktikan. Tidak ada satu orang pun yang tergabung dalam Baitur Ridwan mati di dalam kekafiran. Tapi kemudian Syiah mengatakan Abu Bakar kafir. Syiah mengatakan Umar kafir. Seakan-akan mereka mengatakan kami lebih tahu ketimbang Allah. Allah yang kasih rekomendasi. Allah telah ridho para sahabat. Ya. Ini menunjukkan bagaimana kita harus mengikuti sahabat. Karena sahabat dapat jaminan orang-orang yang Allah ridhoi. Sementara kita ngikut ustaz kita nggak dapat jaminan diridhoi oleh Allah. Kita ikut pembesar kita gak ada jaminan dari Allah. Sementara sahabat dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat kita yang selamat-selamat aja, yang sudah punya garansi. Ya, udah punya garansi, ini lebih selamat buat kita di dalam beragama. Ya, Bapak kalau punya mobil, Pak. Bengkel A katanya bagus. Bengkel B ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Bapak reparasi ke bengkel mana? Hah? Kenapa? Merasa aman. Dalam urusan dunia kita mau cari aman. Kenapa urusan akhirat kita sering ikut-ikutan doang? Ini dalil mana? Dalil jelas ini. Kata orang sih ini, yang ini aja deh. Yang udah kebanyakan orang, subhanallah. Urusan dunia kita gak mau ngambil risiko. Tapi urusan akhirat sering kami sekali kita ngambil risiko. Walaupun kita tahu yang kita lakukan gak ada dalil. Yang kita lakukan gak ada dasar pemahamannya dari mana. Ya. Sementara dalam memahami agama yang selamat adalah memahami agama berdasarkan memahami sah. Baik, kita lihat lagi ayat selanjutnya, ya, yaitu surah An-Nisa ayat 115. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda وَيَتَّبِعْ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِمَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang menentang Rasul dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, dia mengikuti jalan beragama tidak sebagaimana jalannya orang-orang mukmin. Apa yang kemudian dikatakan Allah? Nuwallima tawalla. Maka kami biarkan ia leluasa di dalam kesesatannya yang telah dikuasainya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami masukkan ke dalam jahannam, sesungguhnya jahannam merupakan tempat kembali yang jelek. Wa filah rahimani wa rahmatullah. Ya. Di sini ada kalimat wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalan yang bukan orang-orang mukmin. Artinya kalau dia menentang Rasul, dia mengikuti bukan jalan orang-orang mukmin, maka Allah biarkan dia di dalam kesesatannya. Leluasa dikuasai oleh kesesatannya dan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Kata Ibnu Katsir, ini sigotnya sigot seperti yang telah terjadi sebelumnya, bahwa ya kalau umat ini bersatu, umat Muhammad ini bersatu, tidak mungkin mereka bersatu di atas kesesatan. Ya. Secara umum orang mukmin, ketika mereka bersatu, nggak mungkin mereka bersatu di atas kesesatan. Orang mukmin semua tahu bahwa Nabi terakhir adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak di atas kesesatan. Yang menyelisih sesat. Secara umum orang mukmin sepakat bahwa Abu Bakar adalah orang-orang mulia, yang mengatakan kafir sesat, maksudnya itu. Ya. Ketika sudah bersepakat, seorang mukmin secara umum bersepakat sholat itu wajib, yang mengatakan sholat tidak wajib sesat. Ini maksudnya dia mengambil jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kata Ibnu Katsir rahimahullah. Sebagian mengatakan, sebagaimana ya pengertian orang mukmin juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam surah Al-Fath tadi adalah para sahabat. Kata-kata mukmin dalam Al-Quran itu bisa jadi berarti bermaksud sahabat. Orang-orang mukmin sahabat. Bahkan barang siapa yang beragama tidak mengikuti ijma kaum muslimin, konsensus kesepakatan kaum muslimin, ketika dia beragama tidak mengikuti pemahaman sahabat, maka mereka orang-orang yang dikuasai oleh kesesatan. Ini dalil-dalil dari Quran kenapa kita harus beragama berdasarkan pemahaman sahabat. Ya. Kemudian kita lihat beberapa dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan khairul qarn khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang hidup pada zamanku. Siapa? Sahabat. Thumma alladziina yalunahum, kemudian orang yang setelah datang sebelahnya. Setelahnya siapa? Tabi'in. Thumma alladziina yalunahum, kemudian orang yang datang setelahnya siapa? Atba'ut tabi'in. Ini tiga generasi yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang paling baik siapa kata Rasulullah? Sahabat. Jadi kalau ada orang beragama kemudian dia menganggap ini sebuah kebaikan sementara sahabat tidak melakukannya, ini aneh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yang paling baik adalah sahabat. Kalau ada pemahaman dalam urusan agama yang dipahami tidak sebagaimana sahabat memahami, ini aneh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yang paling baik adalah generasi sahabat. Berarti tidak ada lagi generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat. Gak mungkin. Ini. Saya angkat yang agak sensitif lah. Mohon maaf. Misalnya ada orang yang kemudian, ini persoalan khilafiyah lah di Indonesia khususnya. Saya katakan di Indonesia khususnya. Tapi ada yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri mengatakan, ekstrim kanan mengatakan ini. Ketika kita menguburkan orang, kemudian tidak ada acara setelahnya, mereka mengatakan, kok nguburin orang kayak nguburin kucing sih? Gak ada acara apa-apa. Kita tanya, berapa ratus, berapa ribu orang yang meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sahabat masih hidup pada saat itu. Apakah mereka melakukan seperti yang mereka lakukan pada saat ini? Atau mereka merasa mereka lebih baik dari sahabat? Sehingga mereka melakukan sebuah kebaikan yang mereka anggap sahabat tertinggal dari mereka dalam melakukan sebuah kebaikan. Maksud saya itu. Ini jadi timbangan kita. Ini jadi timbangan kita. Gak mungkin umat yang terbaik yang Nabi katakan, mereka tertinggal kebaikan sementara kita lebih tahu tentang kebaikan ketimbang mereka. Gak mungkin. Karena Nabi yang mengatakan bahwa sahabat adalah umat terbaik, sebaik-baiknya manusia, kata Nabi SAW. Khairun nas, tadi sini saya riwayat Imam Bukhari. Khairun nas, kata Nabi. Ya, ini maksud saya itu. Atau ada orang, misalnya nanti kita bicara tentang asma dan sifat. Ada orang yang menolak bahwa Allah memiliki tangan. Allah memiliki tangan. Tapi Allah enggak memiliki tangan, tapi Allah sebutkan di banyak tempat. Oh iya, itu maksudnya kekuasaan. Tangan yang dimaksud adalah kekuasaan. Kita tanya, pernahkah Nabi mengatakan tangan Allah itu maksudnya kekuasaan? Tidak. Pernahkah sahabat mengatakan, salah seorang saja dari sahabat mengatakan tangan Allah itu kekuasaan? Tidak. Bagaimana kemudian kita berani mengatakan sesuatu yang tidak Nabi dan para sahabatnya mengatakan? Yang aman buat kita apa? Kembalikan apa kata Nabi, apa kata para sahabat, pemahaman sahabat. Terus kita menyamakan bahwa Allah punya tangan seperti makhluk. Tidak. Kita hanya mengatakan apa yang Allah tetapkan di dalam Quran. Kita hanya menetapkan apa yang Nabi tetapkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kita hanya menetapkan apa yang dipahami oleh para sahabat. Allah punya tangan, namun haram bagi kita menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Terus bagaimana tangan Allah bentuknya? Nabi tidak menjelaskan, sahabat tidak menjelaskan, kita pun tidak tahu bagaimana tangan Allah. Allah alam bisawab. Kita hanya menetapkan seperti apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Sudah selesai. Ini cara berakidah yang benar. Ya. Inilah kemudian debatnya Imam Ahmad kepada orang-orang Mu'tazilah tentang Quran itu adalah makhluk. Kata Imam Ahmad, ya kita debat pakai dalil, jangan pakai logika, kata Imam Ahmad. Kau mengatakan Quran itu makhluk? Iya. Apakah Nabi pernah mengatakan Quran itu makhluk? Tidak. Kenapa kau mengatakan Quran itu makhluk sementara Nabi tidak pernah mengatakan itu? Apakah kau merasa lebih mengetahui ketimbang Nabi? Oh, bukan begitu. Nabi memang tidak pernah mengatakan Quran itu makhluk, tapi Nabi paham kalau Quran itu makhluk. Berarti kau telah menuduh Nabi menyembunyikan bagian dari agama ini. Ini juga tuduhan yang keji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi tahu enggak ngasih tahu kita? Berarti Nabi enggak amanah dong dengan risalah yang diamanahkan kepadanya. Ini tuduhan keji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan itu Imam Ahmad dibebaskan oleh khalifah pada saat itu. Nah, ini maksudnya. Kita menimbang apa yang kita pahami dengan sebaik-baiknya manusia. Kita tidak zaman sekarang kan begini. Ya. Coba bapak misalnya teknisi pesawat. Itu standarnya teknisi pesawat walaupun hafal dia harus bawa buku panduan. Sesuai enggak dengan apa yang dikatakan oleh pabriknya? Enggak boleh dia. Masa kita beragama nggak pakai buku panduan? Orang yang terbaiknya adalah para sahabat. Kita pakai buku panduan yang datang dari sahabat. Ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Kemudian kita lihat lagi hadis yang kedua dari ini, ya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah sahabat. Kemudian Nabi memberikan sebuah nasihat yang membuat wajilat minhal qulub, membuat hati para sahabat tersentuh, ya, jadi gemetar hati para sahabat. Wadharaqat minhal uyun, yang membuat air mata sahabat mengalir berlinangan. Faqila, pun ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa'attana mu'idatun wadi', ya Rasulullah, kau telah memberikan nasihat kepada kami, nasihat perpisahan. Fahad ilayna bi'ahdin, maka berilah kami wasiat, ya Rasulullah. Ini lihat, sahabat minta wasiat kepada Nabi SAW, dan Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabat, dan ini menjadi wasiat buat kita. Apa wasiat Nabi? Kita dengar wasiat Nabi. Nabi mengatakan, ittaqullaha, kata Nabi, berkatalah, bertakwalah kalian, atau alaikum bittaqullah, wajib bagi kalian bertakwa kepada Allah, wasami wa ta'ati wa in abadan habasyian, dan tetaplah kalian taat mendengar kepada pemimpin kalian walaupun dia seorang budak dari Habasyi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wasatarauna min ba'di. Ketika Nabi menyuruh kita bertakwa, Nabi mengatakan, wasatarauna min ba'di, dan engkau akan melihat sepeninggalku nanti. Artinya ketika Nabi meninggal, Nabi mengatakan, kau akan melihat. Apa yang dilihat? Ikhtilafan syadidan. Nabi tidak sekedar mengatakan ikhtilaf, Nabi tidak sekedar mengatakan perselisihan, tapi Nabi mengatakan ikhtilafan syadidan, ikhtilaf yang sangat keras, sepeninggal Rasulullah. Wah, jelas. Ikhtilaf pertama, ya, tentang suksesi kepemimpinan. Ikhtilaf Umar, fitnah perang sivil, terus sampai sekarang perselisihan. Sangat keras enggak? Sangat banyak enggak? Banyak. Wallahi kita hidup bukan di 4 persimpangan pemahaman keagamaan sekarang, Pak. Bukan, kita hidup di 100 persimpangan pemahaman keagamaan. Bapak ngerasain deh, ya, khutbah Jumat. Ada ustaz yang bilang ini boleh, ini bilang enggak boleh. Ada ustaz yang mengatakan ini enggak apa-apa, ada ustaz mengatakan itu haram. Terus kita bingung jadinya. Akhirnya enggak ngaji. Bingung kalau ngaji, mendingan di rumah nonton bola. Gak ada perselisihan di antara para komentator bola. Kalau pun ada sedikit sekali perselisihan. Beda kalau ngaji, pusing. Yang satu bilang gak boleh, yang satu bilang sunnah, yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang, wah, pusing kita. Sampai pada titik mengkafirkan ISIS, ya kan? Sampai mengkafirkan. Ada yang ISIS di sini? ISIS. Apa tuh? ISIS. ISIS apa? Oh, itu serius ya. Tapi tampaknya ISIS deh kayaknya deh. Dikatakan suami istrinya satu. Kalau ISIS ya, dan ISIS ya. Tampang pengecut. Sama kayak ngomong pengecut. Ya. ISIS. Sampai mengkafirkan. Ya. Sampai titik pada titik itu. Mertua sama mantu musuhan. Ikhtilaf. Masalah apa kata Rasulullah SAW? Nih, wasiat Pak buat kita yang hidup di zaman yang penuh perbedaan. Jadi kalau orang mengatakan kita harus bersatu, itu bohong, gak bakal terjadi. Kalau persatuan hari ini terjadi, berarti hadis Nabi salah. Dan Nabi tidak berkata kecuali berdasarkan wahyu. Jadi kalau orang berharap umat Islam ini bersatu, mimpi. Kedekala emang kejadian, kecuali nanti datangnya Imam Mahdi, itu beda lagi dah. Tanda-tanda akhir zaman. Kalau sekarang terjadi perselisihan, kita harus bersatu umat. Mustahil terjadi. Kalau terjadi, berarti hadis ini bohong. Berarti Nabi dusta. Berarti Nabi tidak dibimbing oleh wahyu. Kenapa terjadi perselisihan? Ujian buat kita. ujian. Siapa orang-orang yang mengedepankan perkataan Allah, perkataan Rasulnya? Siapa orang-orang yang tunduk di bawah Quran Sunnah di atas kemauan sahabat, atau orang-orang yang mengikuti akal pikirannya, perasaannya dan tradisinya? Ujian buat kita, tunduk gak kita dengan aturannya? Ujian terjadi perselisihan umat ini. Sehingga kita harus belajar, sehingga kita harus mengkonversi apakah pemahaman kita benar atau tidak. Ini ujian buat kita, agar kita selamat. Dan Nabi memberikan wasiat supaya kita selamat. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati. Tuh, kalau mau selamat, bagi kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku. Ketika terjadi perselisihan, enggak peduli ustaz dari manapun juga, yang penting ada enggak dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati. Ya. Enggak peduli, kita lebih senang mengatakan harusnya kan rawahu Imam Abu Dawud. Kita lebih senang mengatakan rawahu TV. Apa doa buka puasa? Ini kecil ya, mohon maaf. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya rahmal alamin. Hadis riwayat siapa? Tidak ditemukan dalam satu kitab hadis pun. Rawahu TV Antv. Rawahu TV SCTV. Kamu ikut yang mana? Ikut yang cepat. Tidak ditemukan dalam satu kitab hadis pun juga. Sementara Imam Abu Dawud mengatakan ketika buka puasa mengatakan dhahaba dhama'u wa batalatil 'uruqu wa thabata al-ajr insyaallah. Ini mah beda pengajiannya. Kadang-kadang padahal sama-sama punya dalil ceng-cengan. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. NU. Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Muhammadiyah Rasulullah. Ngecek aja dia. Paham dua-duanya? Dua-duanya sah. Sampai bukau tahu wa asira. Cukup sampai situ, itu sah. Wa filah rahimani wa rahmatullah. Perbedaan sesuatu yang tak mungkin lepas dari kita. Yang penting kita punya dasar. Alaikum bisunnati. Terjadi perselisihan sudah. Yang penting ada dalil, pakai. Dalilnya sahih, pakai. Kemudian kata Nabi, wa sunnati khulafa'u ar-rasidin al-mahdiyin. Dan sunnah khulafa rasidin yang mendapatkan petunjuk. Siapa? Abu Bakar. Siapa? Umar. Siapa? Uthman. Siapa? Ali. Karena kepemimpinan mereka, Nabi mengatakan khilafu arba'una sana. Kata Nabi, khilafah itu 40 tahun. Ya. Khilafah itu 40 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 kalau tidak salah, ya. Kemudian 10 tahun sekian lah, Uthman 12, sisanya Ali, genap 40 tahun. Nabi mengatakan, lihat, Nabi lisannya dijaga oleh Allah. Kalau hadis itu sahih pasti terjadi. Kalau hadis itu sahih pasti terjadi. Kalau hadis itu tidak sahih pasti tidak terjadi. Kalau memang hadis Nabi sahih, Ali sebagai pemimpin setelah Rasulullah pasti terjadi. Kenapa enggak terjadi? Karena hadis itu dhaif. Karena Nabi tidak berkata kecuali dibimbing oleh wahyu. Setiap kabar dari Nabi pasti terjadi. Pasti terjadi. 40 tahun terjadi. Nah, dan Nabi mengatakan terjadi perselisihan pasti terjadi. Maka kata Nabi, kasih wasiat. Ya, peganglah sunnah. Kemudian sunnah para sahabat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa iyyakum wal umura muhdatsat fa inna kullu bid'atin dalalah. Kata Nabi, jauhkan oleh kalian perkara-perkara yang baru yang dibuat-buat, karena sesungguhnya perkara itu adalah bid'ah yang sesat. Wah, ini ngomong ngaji bid'ah. Bukan, ini Nabi yang ngomong. Bapak kalau enggak suka ada kata-kata bid'ah, jangan seperti orang bawa surat dari orang yang bapak benci, tukang posnya diomelin. Salah. Omelin yang nulis suratnya. Kalau bapak gak suka ada kata-kata bid'ah, jangan salahin saya. Salahin Nabi. Nabi yang ngomong, kalau berani. Kan Nabi yang ngomong, bukannya saya. Saya cuma nyampein doang. Salah, salah. Pak, jangan saya, Pak. Nih ada hadis ini. Ya, kalau bapak gak mau, omelin Ibnu Majah. Kalau bapak takut, omelin Nabi. Selesai urusan. Karena saya cuma menyampaikan apa yang dicapai oleh Rasulullah. Ini kadang-kadang ustaz ngaji jangan bita-bita. Siapa yang ngomong bita? Nabi yang ngomong bita. Bukannya saya cuma ngomongin apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya bid'ahnya Syiah, bid'ahnya LDII. Ini udah ngomong masalah akidah. Kita bicara masalah akidah dulu nih. Harus dibaiat. Nah, wala-wala kita tanya, pimpinannya siapa yang membaiat? Saya ada pengajian di Garut. Wah, harus ibu-ibu. Kita saya di belakang kafe, Ustaz. Bilang sama pimpinan ibu, ibu sudah berbaiat sama saya. Selesai. Udah. Kenapa? Saya tanya. Pimpinan ibu berbaiat sama siapa? Enggak, katanya itu rahasia. Bilang sama dengan ibu, saya juga rahasia. Selesai, Ustaz. Ini enggak ada anak sahabat yang dibaiat. Enggak ada. Karena jelas hadisnya, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Dan tidaklah seseorang yang lahir kecuali dalam kondisi Islam. Bagaimana disuruh masuk Islam lagi kecuali dia keluar dari Islam baru masuknya syahadat lagi? Kalau dari awal sudah Islam, kenapa kita harus diislamin lagi? Lahirnya dalam kondisi Islam, kata anak orang kafir. Dia lahir dalam kondisi muslim, kemudian usia 7 tahun dibawa sama orang tuanya, apa, dibawa sama saudaranya yang muslim, terus sampai gede dia sholat puasa, harus bersyahadat gak dia? Tidak, karena dia memang asalnya sudah Islam. Dan gak ada yang namanya anak Umar dibaiat, anak Utsman dibaiat. Ini ada-ada aja. Makanya ini yang baru, yang begitu tuh baru. Jauhi kata Nabi SAW. Udah, balik lagi ke sunnah Nabi, balik lagi ke sunnah para sahabat. Wa filah rahimani wa rahimahullah. Ini perkataan Nabi SAW tentang para sahabat. Sekarang kita kutip perkataan para ulama. Firman Allah selesai, udah. Ada banyak sih, ini sebagian saja. Hadis Nabi, sebagian. Sekarang kita lihat perkataan para ulama-ulama kita. Kata Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah. Ya. Atau saya ambil Imam Auza'i dulu yang lebih awal. Tabi'in. Imam Auza'i mengatakan, ya. Al-ilmu ma ja'a al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaj'al wahidin minhum fa laysa dhalika bi'ilmin. Kata Imam Auza'i, ilmu adalah apa-apa yang datang dari para sahabat Nabi. Tuh, kata Imam Auza'i. Dan apa-apa yang bukan datang dari sahabat Nabi, maka itu bukanlah ilmu. Jadi maksudnya ilmu itu datang dari sahabat. Jadi kalau kita dapat pemahaman Quran, pemahaman hadis dari seseorang, kita tanya, ini ada gak sahabat yang memahami ini ya? Tanya. Kalau gak ada, itu bukan ilmu, bukanlah usai. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat berada di atas kita dalam setiap ilmu, ijtihad, wara', kepandaian, cara-cara meraih ilmu, cara berdalil, serta pandangan dan pemikiran mereka jauh lebih terpuji, lebih baik, lebih mulia, lebih utama dari kita, daripada pemikiran-pemikiran kita untuk diri kita sendiri. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Imam Syafi'i mengatakan pemahaman sahabat itu lebih baik dari pemikiran kita. Masya Allah. Ada orang sekarang belakangan yang kemudian mengkritisi pemahaman sahabat, subhanallah. Wa filah rahimani wa rahimahullah. Inilah yang dimaksud dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memahami akidah di dalam urusan agama ini berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan pemahaman para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk untuk mengikuti sesuatu yang memang menjadi kebenaran dari apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara untuk mengetahui pemahaman sahabat? Kita bisa lihat misalnya di dalam kitab-kitab. Ini pendapatnya dari pendapat siapa? Misalnya masalah kita lihat di tafsir. Yang paling mudah adalah di tafsir. Ya. Berkata Ibnu Abbas, berkata Imam Mujahid, berkata, nah itu bisa kita tahu bahwa itu adalah pemahaman para sahabat seperti itu. Ya. Dari perkataan para sahabat, ya. Memang kita nggak bisa secara langsung karena ilmu kita nggak cukup. Maka kita bisa melihat referensi yang sudah ada. Misalnya tadi tafsir Ibnu Katsir, kita bisa temukan beberapa pemahaman sahabat tentang hal ini. Ya, kita bisa lihat dari situ. Atau kemudian kalau kemudian kita bingung, kita tanya. Ketika ada pemahaman, kita tanya, ada nggak sahabat yang memahami seperti ini kepada ustaznya? Gitu. Itu juga bisa lebih aman buat kita. Wallahu a'lam. Berkaitan surat An-Nisa 115, perihal kebiasaan yang dianggap baik seperti bacaan Quran di kuburan yang tidak dijumpai Rasul, bagaimana orang yang mengatakan bahwa kehidupan Rasul sudah sesuai dengan ajaran mukmin yang dianggap baik, ya. Tapi bagaimana pendapat pandangan yang tersebut? Ya, yang dikatakan pandangan seorang mukmin tidak mungkin mereka sesat, bukan mukmin yang sifatnya sektoral. Bukan mukmin yang sifatnya sektoral. Mukmin di sini secara umum. Nanti kalau sektoral, ya orang-orang Syiah akan menganggap Syiah itu baik. Kenapa? Karena dia bicara di Iran yang semuanya Syiah. Enggak. Ya. Kayak misalnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia dianggap baik karena kebanyakan orang Indonesia melakukan. Tapi coba kita timbang secara umum. Maksudnya begitu. Jadi ijma ini bukan sektoral, tapi ijma secara keseluruhan. Apakah para ulama telah sepakat tentang hal ini? Kalau ulama telah sepakat, maka insya Allah itu menjadi sebuah kebenaran. Ya, kalau ulama sudah sepakat terhadap sesuatu, ya, yang sifatnya akidah. Allah lebih sop. Jadi kalau ditanya, ya nanti gimana? Kalau di kampungnya nanti berbeda. Enggak, kalau tradisi saya mah di Padang dari dulu nggak ada acara ini. Berarti ini yang benar. Susah kita. Ya, sementara di daerah ini mengatakan sesuai dengan pandangan kaum mukmin secara umum. Enggak, tidak bisa dilihat secara sektoral. Ya. Kalaupun ternyata dalam persoalan-persoalan tertentu jumhur ulama bertabrakan dengan hadis Nabi yang sahih, maka harus kembali kepada hadis yang sahih. Kembali kepada hadis yang sahih. Seperti misalnya pendapat orang yang hamil tidak membayar tidak mengganti puasa, dia cukup membayar fidyah. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Maka sebagian ulama mengatakan lebih aman itu pendapat sahabat. Walaupun sebagian mengatakan dengan beberapa pertimbangan dia tetap harus membayar dengan qada puasa. Terjadi khilaf di antara para ulama. Tapi ada ulama yang mengatakan yang aman ikutin pendapat sahabat. Ibnu Abbas mengatakan cukup bayar fidyah, maka kita cukup membayar fidyah dengan menetapkan pendapat Ibnu Abbas. Misalnya seperti ini. Ini boleh saja. Ya. Tapi kalau yang seperti ini di sahabat enggak ada, di Imam Syafi'i enggak ada. Ada baca Quran di kuburan itu Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi mengatakan digemarkan untuk membaca Quran di kuburan setelah jenazah itu dikuburkan. Tapi ini pendapat Imam Nawawi, bukan jumhur, bukan konsensus keseluruhan ulama. Sementara Imam Syafi'i, ya, Bapak nanti ini fakta ilmiah saja yang harus kita lihat. Nanti Bapak yang punya Ibnu Katsir silakan buka di dalam surat Az-Zumar surat ke-53 ayat 39. Karena sebagian kita menganggap kita ini pengikut Imam apa Pak? Syafi'i. Sehingga tradisi-tradisi yang sudah ada di kita itu dianggap merupakan mazhab Syafi'i. Tapi kita lihat perkataan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ulama besar dari mazhab Syafi'i. Ini fakta ilmiah yang harus kita buka saja. Ya, ketika Ibnu Katsir menjelaskan tentang surat An-Najm ayat ke-39, walaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, walaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia mendapatkan kecuali apa yang ia lakukan, ya, yang ia lakukan. Sebentar. Di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir, ai kama la yahmilu alaihi wizrun ghairu kadzalik la yasilu min ajri illa ma kasabahu wa li nafsi. Sebagaimana ayat yang sebelumnya mengatakan dosa tidak bisa ditransfer ke orang lain, maka ayat ini pun sama, kata Ibnu Katsir. Tidaklah dia mendapatkan balasan kecuali apa yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wa min hadhihi al-ayat al-karimati, dan dari ayat yang mulia ini istimbata Asy-Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'u, dan berdalillah Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikutinya, anna al-qira'ata la yasilu ihda tawabaha ila al-maut, dan tidaklah baca Quran bisa dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah mati. Ini pendapat Imam Syafi'i. Sementara bacaan Quran bisa sampai kepada mayit, ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sebuah ikhtilaf di antara para ulama, saya katakan. Ini ikhtilaf di antara para ulama. Namun kadang-kadang kita beragama ini lucu. Satu sisi kita keras mengatakan tidak boleh pindah-pindah mazhab. Sementara mereka ngikutin pendapat Imam Ahmad. Nah, maksud saya bukan berarti apakah bacaan Quran itu sampai kepada mayit atau tidak. Saya tidak ingin memberikan sebuah kesimpulan dari itu, bukan. Saya ingin menganggap sebuah fakta ilmiah, ternyata yang kita anggap ini pendapat Syafi'i ternyata bukan pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau dikatakan jumhur, jumhurnya di mana? Sedangkan para ulama saja masih berselisih. Jadi nggak bisa itu dikatakan sebagai kesepakatan orang mukmin seperti dalam surah An-Nisa 115 tadi. Tidak ditemukan jumhurnya itu, karena jumhurnya secara bukan secara sektoral. Allah Alhamdulillah. Itu tanggapan saya. Sebab-sebabnya dosa adalah orang yang mempermasalahkan sesuatu yang halal karena pertanyaan tersebut jadi haram. Apakah yang halal bisa jadi haram? Apakah yang haram bisa jadi halal? Bukan yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Artinya, gara-gara pertanyaan itu kemudian orang terjebak. Ya, misalnya apa? Contohnya ya, dicecer gitu. Misalnya gini, wudu dari air yang secara zahir itu bersih. Gak usah kita tanya, ini airnya dari mana nih? Itu, akhirnya itu jadi bisa jadi haram karena kita tahu sumbernya ternyata dari WC misalnya. Yang sebetulnya gak tahu, air ini gak ada baunya, warnanya gak berubah, rasanya gak berubah. Makanya pernah Umar bin Khattab sama Nabi lagi jalan, ada air gitu. Ya, pas mau ngambil wudu, ini air bisa buat wudu. Zahirnya yang penting warnanya gak berubah, rasanya gak berubah, ya, kemudian baunya juga gak berubah kan. Tapi mana nih, ini air dari mana? Tapi jangan, nah, maksudnya itu gitu pertanyaannya. Bukan hukum yang haram bisa menjadi halal, hukum yang halal bisa menjadi haram, bukan begitu gitu. Ya, bukan begitu maksudnya, hukum tidak berubah. Tapi karena terlalu menelisik, itu jadi persoalan. Ya, Allah Alam Bissawab, maksudnya seperti itu. Allah Alam Bissawab. Baik. Ya, silakan Pak. Jadi aku turunkan Al-Quran sebagai peringat kepada yang hidup. Jadi kalau kita baca Quran, jangan di kuburan. Jangan lupa, kita jangan seperti kuburan itu, Ustaz. Jadi terbalik, sekarang orang baca Quran di kuburan, di rumahnya sepi kayak kuburan. Nah, ini kan jelas Quran itu sebagai peringatan bagi yang hidup. Jadi menyikapi ayat tanpa Ustaz tentang baca Quran di kuburan. Ya. Imam Syafi'i kan jelas tidak sampai. Sekarang dijelaskan. Makanya tadi baca Quran di kuburan, Bismillah. Baca Quran di kuburan itu pendapat Imam Nawawi. Itu pun untuk kondisi baru dikuburkan. Nah, ketika ditanyakan hal itu kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan labak sabih, tidak mengapa. Tapi riwayat labak sabih ini dipertanyakan oleh para ulama. Kenapa? Tidak mungkin Imam Syafi'i membolehkan baca Quran di kuburan sementara beliau mengatakan baca Quran tidak sampai kepada mayit. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah ketika ditanya riwayat ini, ya Syekh, apakah riwayat ini sahih? Imam Al-Albani mengatakan riwayat ini tidak sahih. Kalaupun, kata Imam Al-Albani, kalaupun riwayat ini sahih, maksud dari Imam Syafi'i adalah bukan memberikan hadiah kepada mayit, tapi lebih kepada untuk melembutkan hati yang baru saja mendapatkan musibah, mudah-mudahan dengan baca Qurannya bisa membuat dia tenang. Ini kalau mau digabungkan, kalau kalimat labak sabi itu tidak mengapa, memang itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi itu pun masih diperselisihkan. Namun kalau Imam Nawawi jelasnya mengatakan ya, itu pun sewaktu baru saja dikuburkan, bukan setiap ziarah. Ya. Ditambah lagi dalam sebuah hadis lain, ulama memahaminya begini. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladhi yuqra'u fi suratil Baqarah. Setan berlari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabir, kata Nabi kemudian. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagaimana kuburan. Ini menunjukkan bahwa rumah kita harus dibacakan Quran, dan ini menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat baca Quran. Jadi hadis ini. Ya. Jadi ketika dikatakan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, Nabi mengatakan rumah yang dibacakan Al-Baqarah setan lari darinya. Artinya rumah harus dibacakan Quran, jangan sepi dari bacaan Quran sebagaimana kuburan, karena kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Ya. Allah alam bissawab. Baiklah Ustaz. Fadal. Mubasyir yang paling membahayakan rumah, Ustaz. Yang hidup. dan mengatakan Al-Quran yang ada di kita ini ada kalangan sahabat, dan Quran yang asli ada pada imam-imam mereka yang jumlahnya 17,000. Kemudian juga mereka mengkafirkan sahabat, istri-istri Rasul penjina, dan yang paling menyakitkan adalah kedudukan rumah mereka lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Dan kemudian juga mereka mendoktrin semua umatnya kalau berhasil membunuh ahli sunnah maka surga. Nah, makanya terjadi perperangan di Timur Tengah asal muasalnya dihembus-hembuskan oleh orang Syiah. Ini kesesatannya sangat jauh. Seperti itu Ustaz, kesesatan Syiah. Syiah Rabido terutama itu. Benar Pak, dan kalau kita mengatakan Syiah Rafido, seluruh Syiah yang ada sekarang ini Rafido. Jadi, oh ini kan Syiahnya Syiah, enggak semua Syiah begitu, Rafido. Baik dia sekten yang Nusoria yang ada di Syria, baik dia Syiah Ibn Asyariya yang ada di Iran, atau mungkin Gharamita, ya, ini semuanya Rafido. Rafido itu sebuah nama yang diberikan oleh Zain al-Abidin, ya, cicitnya Nabi ya, kalau tidak salah ya, ya. Zain al-Abidin yang dapat gelar Zain al-Abidin ketika tidak ingin mengatakan bahwa Abu Bakar, ketika dikatakan Abu Bakar itu orang mulia, tapi Ali lebih mulia, sementara orang-orang yang lain mengatakan bahwa Abu Bakar itu kafir, ketika Zain al-Abidin menolak untuk mengatakan itu, ditinggalkan oleh orang-orang Syiah yang lainnya, maka beliau mengatakan Rafat Tumuni, apakah kamu meninggalkan aku? Nah makanya orang-orang yang meninggalkan pemahaman Zain al-Abidin dikatakan orang-orang yang meninggalkan Rafidah, maka mereka disebut dengan Syiah Rafidah. Ya, apapun sekte Nusoria yang ada di Syria, Rafidah. Yang ada di Iran, Rafidah. Ya. Yang ada di Damaj, Yaman, Rafidah. Ya. Hah? Yang ada di sini? Yang ada di sini Rafidah. Enggak ada yang dari Zaidiyah itu enggak ada. Ya. Allah lebih suap. Ya, bicara Syiah, Syiah bicara sesuatu yang enggak cukup sebentar. Ya. Panggil aja di sini. Mungkin saya rekomendasi ya yang Syiah itu seperti Dr. Ali Misri atau mungkin Ustadz Farid Okba. Itu masya Allah pemerhati Syiah di Indonesia. Antara datanya, kemudian sejarahnya, yang kemudian juga akidahnya, ya bisa dibongkar habis. Di sini kita bisa melihat bahwa kita dan Syiah bukan hanya persoalan madzhab, tapi sudah persoalan antara iman dan kafir. Kenapa? Karena mereka sendiri menulis di dalam buku yang dikenal oleh Ijabi, yang ditulis oleh jandanya Jalaluddin Rahman, Emilia Renata. Katanya dicerai, Allah habis kontrak. Iya, habis kontrak ya. Kata dia. Saya tanya cerai. Ya. Beliau menulis tentang perbedaan Sunni dan Syiah hanya dalam masalah rukun iman dan rukun Islam. Dan beliau mengatakan bahwa rukun iman dan rukun Islam itu merupakan rumusan para ulama. Salah. Bukankah Jibril ketika bertanya kepada Nabi apa itu Islam, apa itu iman, dan kemudian Nabi jawab dengan rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Berarti rukun iman dan rukun Islam kalangan ahlu sunnah bukannya rumusan para ulama, namun berdasarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan orang Syiah yang memang dia nggak ada hadisnya sehingga dia membuat tentang rumusan ya rukun Islam dan rukun iman. Dan kalau kita katakan rukun, rukun itu apa sifat? Pondasi kan. Kalau salah satu rukun, rukun sholat, salah satu membaca Fatihah. Ketika Fatihah tidak dibaca, dihitung sholat nggak Pak? Rukun sholat, ruku, orang sholat nggak pakai ruku, dihitung sholat nggak Pak? Tidak. Maka ketika rukun Islam, salah satu rukun dihilangkan, dia orang Islam bukan Pak? Orang Islam bukan? Bukan kan? Itu rukun namanya. Bapak Islam, tapi tidak mengatakan sholat wajib, kafir nggak? Kafir. Kita Islam, tidak mengakui kewajiban haji, haji tidak wajib, kafir nggak? Kafir. Kalau belum haji ini urusan beda. Tidak mengakui maksudnya. Ya? Kita Islam, ada kewajiban zakat, kita mengakui tidak wajib zakat, tidak wajib puasa Ramadan, kafir nggak? Kafir. Dan Syiah mengatakan rukun Islam itu imamah. Berarti kalau pandangan Syiah, orang yang tidak mengakui imamah maka bukankah ini antara iman dan kafir? Bapak lihat di bukunya Ustaz Farid Okba tentang konsep iman dan Islam, bentuk pendekatan antara Syiah dan Sunni yang ditulis oleh Emilia. Jelas ini sebetulnya demarkasinya antara Muslim dan kafir, iman dan kafir, karena masuk dalam ranah rukun, bukan masalah yang sifatnya ijtihadiyah, tapi sudah rukun. Jadi nggak bisa dikatakan ini madhab yang beda sedikit dulu. Nah, ini takrib, mereka berusaha untuk kita susah ngadepin orang munafik, susah takiyah. Ini bisa bohong-bohongan aja. Kita kecolongan tuh kemarin di BSD tuh bikin acara di ICE itu, di Bandung dibubarin di BSD. Nggak pak, kita nggak tahu. Oh, bisa. Mungkin ini bahaslah masalah saya lebih panjang. Nanti mungkin yang lebih alim tentang hal ini bahasanya berdasarkan data-datanya. Nanti dibawalah kitab-kitab mereka, ya. Kitab-kitab mereka. Kalau antum penasaran, antum bisa buka di YouTube. Itu Dr. Muhammad Khamis, surat terbuka untuk Syiah. Oh, bagus, masya Allah. Ada terjemahannya kok. Dr. Muhammad Khamis, ada terjemah. Oh, masya Allah, bagus. Sangat ilmiah, ya, dan sangat apa namanya sistematik. Kenapa kita sama Syiah jadi berbeda? Kenapa kita tidak boleh berbaik sama Syiah? Kenapa? Dan itu dibuatnya. Satu saja kata Dr. Khamis, kita mau berbaikan sama Syiah agar Syiah pada titik Syiah harus meninggalkan perkataan para ulama-ulama mereka. Dan yang mungkin mereka mau meninggalkan perkataan ulama mereka dan akan dikutip bagaimana pendapat ulama-ulama mereka. Tapi mungkin sedikit saya mau singgung masalah sahabat ini, masalah pemahaman Syiah. Saya belum baca bukunya. Saya mengutip orang yang telah membaca buku ini, buku Jalaluddin Rahmat, tentang timbangan sahabat dalam Quran. Ya, justru Abu Bakar dan Umar itu kafir menurut Quran, Pak. Abu Bakar dan Umar ini kafir menurut Quran di dalam surat Al-Hujurat ayat kedua. Nanti antum bisa lihat surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat kedua. Di situ Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu bijahri kahjari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun." Itu mengatakan janganlah kalian tinggikan suara kalian di hadapan para nabi. Konsekuensinya apa? An tahbata a'malukum, akan habis amal kalian dan sementara kalian enggak sadar. Kalau habisnya amal berarti apa, Pak? Kafir kan? Musyrik kan? Amalnya habis, ya, amalnya habis. Nah, ayat ini terkait dengan siapa, Pak? Hadis Imam Bukhari mengatakan yang bersuara tinggi di depan Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Bapak bisa lihat tafsir nanti. Karena Abu Bakar dan Umar suara mereka tinggi untuk mendebat, bukan mendebat ya, menentukan siapa pemimpin dari Bani Tamim. Saking tingginya suara mereka di depan Nabi, Allah turunkan ayat ini. Padahal konsekuensinya apa, Pak? Amalnya habis. Berarti Abu Bakar kafir, Pak. Ini kata orang Syiah. Subhanallah. Banyak orang Sunni yang kemudian ikut-ikutan pemahaman ini. Coba kan sedikit cermat aja, kita cermat aja melihat ayat ini. Cermat kita akan temukan justru ayat ini memberikan pembenaran bahwa Abu Bakar orang mukmin. Baik. Ayat ini turun setelah Abu Bakar berkata, setelah Umar berkata atau sebelumnya? Setelah kan? Setelah Abu Bakar suara tinggi di depan Nabi turun ayat. Lihat, Allah memanggil mereka dengan kalimat apa pertamanya? Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan kayak ini menetapkan Abu Bakar dan Umar menjadi orang beriman di mata Allah. Subhanallah. Mereka memintir Quran dengan cara mereka sendiri untuk mengkafirkan Abu Bakar. Allahu Akbar. Kalau Abu Bakar dan Umar melakukan kesalahan, Allah enggak panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil ya ayyuhal munafikun atau ya ayyuhal khasirun. Allah panggil dengan kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan keimanan. Tapi ternyata Allah tetap memanggil dengan kalimat ya ayyuhal ladzina amanu. Justru ayat ini menunjukkan Abu Bakar dan Umar beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.